Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah pertemuan mulia di pagi hari yang penuh berkah karena kita sambut matahari pagi ini dengan mengkaji kitabullah. Gabungan antara banyak keberkahan. Keberkahan pagi hari, keberkahan kitab suci, keberkahan masjid ini, dan keberkahan kebersamaan dalam ukhuwah ini. Maka mudah-mudahan berbagai keberkahan itu menyatu dan memperbaiki kehidupan kita. Kita akan membahas tadi, saat Khalid sudah menyampaikan judul yang luar biasa. Saya juga tidak tahu gimana membahasnya. Tapi saya pahami maksud beliau ingin tentang bicara tentang peradaban dan bicara tentang Al-Quranul Karim. Alhamdulillah sebenarnya secara umum kesadaran kita hari ini, kesadaran keluarga-keluarga muslim terhadap Al-Quran itu sudah membuat kita bersyukur pada Allah. Hanya memang harus dinaikkan lagi dari tangga ke tangga karena tugas kita terhadap kitab suci Al-Quran saja itu perlu beberapa tangga. Dan kita akan bicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan peradaban. Karena kitab suci inilah yang mengangkat kaum dan menjatuhkan kaum. Seperti kisah yang ada dalam Sahih Muslim tentang kisah Khalifah Umar ibn Khattab bersama Gubernur Mekah saat Umar radhiyallahu anhu dari Madinah berkunjung ke Mekah, kemudian oleh Gubernur Mekah disambut, Khalifah ini disambut di sebuah tempat namanya Usfan. Itu tempat sebelum masuk ke Mekah. Begitu disambut di luar kota Mekah, terjadilah dialog antara Umar dan Gubernur Mekah. Umar bertanya, "Man tuwalli ala ahlil wadi?" Siapa yang kamu tunjuk jadi pemimpin untuk masyarakat lembah? Masyarakat lembah maksudnya masyarakat Mekah. Kan ditinggal oleh gubernurnya untuk menjemput Umar. Dan seorang pemimpin seperti kebiasaan Rasul kalau meninggalkan negerinya harus meninggalkan pemimpinnya. Itu kebiasaan. Maka sang gubernur menjawab, "Ibnu Abza, saya mengangkat seseorang yang bernama Ibnu Abza untuk menggantikan sementara saya memimpin Mekah." Umar bertanya, "Man Ibnu Abza?" Siapa Ibnu Abza itu? Gak kenal, Umar gak kenal dengan nama itu. Sang gubernur menjawab, "Maula min mawalina." Dia itu dulu mantan budak kami. Jadi agak mengejutkan, budak ditunjuk jadi, mantan budak ditunjuk jadi gubernur. Sementara, mimpin sementara. Kemudian dia memberikan balasan, jawaban lebih detail. Kenapa kami tunjuk dia? Li'annahu min ahli syari' li'amin ahli al-fara'idi wal-Quran. Kenapa saya angkat dia? Karena dia itu ahli dalam urusan syariat dan ahli dalam urusan Al-Quran. Nah, disitulah kemudian Umar menyampaikan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah mengangkat masyarakat-masyarakat, kaum-kaum dengan Al-Kitab. Dan Allah jatuhkan juga dengan Al-Kitab. Nah, jadi kalau bicara tentang peradaban, teman-teman mau naik, turun, jatuh, bangun, peradaban itu mesti kuncinya Alkitab. Muslimin, Masya Allah, dibekali oleh Allah Alkitab, Al-Quranul Karim. Dan sungguh sangat luar biasa bagaimana muslimin ini berinteraksi dengan kitab sucinya, segala macam yang materinya antum sering dapatkan. Saya ingin bicara lebih dalam, lebih luas tentang ingin menambahi semangat yang sudah bagus di masyarakat muslim negeri ini tentang Al-Quran. Bahwa Al-Quranul Karim itu kan kita ini Masya Allah dengan Quran itu dimudahkan, teman-teman. Karena Quran itu, kan antum tahu, Quran itu tipis. Coba bandingkan dengan kitab Injilnya gereja hari ini, betul? Tipis, kasih. Ayatnya juga lebih sedikit. Bandingkan dengan panduan-panduan yang ada, dia tipis. Bandingkan dengan ensiklopedia, buku-buku ensiklopedia. Buku ensiklopedi, umpamanya ensiklopedi ilmu apa, bukunya segini-segini. Quran kita tipis. Jadi Masya Allah, ini luar biasa. Nah, ketika kitab itu buku, setipis itu, dan dia menjawab semua hal urusan dunia dan akhirat, mana mungkin? Kan tadi saya bilang ensiklopedia itu baru satu ilmu sudah sepanjang itu kan? Itu baru satu ilmu. Lihat mukjizat Quran. Mana mungkin buku setipis ini menjawab urusan dunia akhirat, bukan dunia saja. Panduan sampai akhirat dipandu di Quran. Bukan hanya akhirat, sejak kita hidup di dunia dipandu segalanya di situ. Saya kasih contoh. Kalau muslimin memimpin bumi ini, hari ini umpamanya dunia teknologi, gitu ya, informatika umpamanya. Dan itu adalah bagian dari ilmu alat yang baik kalau dimanfaatkan baik. Dan ternyata memang nyata bahwa bumi itu setelah dirusak oleh manusia, manusia tidak bisa mengembalikannya lagi. Karena memang begitu Quran mengatakan, kan Allah yang punya bumi sudah nitip-nitip buminya pada manusia, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, jangan kalian rusak bumi setelah diperbaiki. Itu nitip yang punya bumi. Yang punya bumi nitipnya seperti itu. Manusia sok tahu, diubahlah oleh manusia, semua diubah. Tubuh manusia diubah, tanah diubah, udara diubah, air diubah. Akhirnya kemudian terjadilah beberapa perubahan itu menimbulkan kerusakan, begitu rusak tidak bisa diperbaiki. Ya, lihat peradaban merusak. Maka ini sungguh luar biasa ketika kitab suci kita ini adalah kitab suci yang menjawab peradaban, dan tidak ada buku yang seperti ini di muka bumi kecuali Al-Quran. Ini membuktikan bahwa Al-Quran bukan buatan manusia. Kalau buatan manusia tadi, buku hasil penelitian top, hebat di zamannya, dipuja-puja, berapa tahun berikutnya masuk kotak, selesai. Almarhum sudah penelitiannya. Itu manusia, itu khas penelitian manusia. Kalau Quran kitab suci, kalau Quran adalah buatan manusia, pasti masuk kotak juga, Pak. Oh, pasti, manusia kan karakternya begitu. Atau boleh deh, cek ilmu apapun yang dibanggakan, masuk kotak. Oke, maka dari itu teman-teman, apapun ilmu yang sumbernya adalah dari Quran, maka dia akan seabadi Quran. Saya ulangi, apapun ilmu yang sumber awalnya adalah Quran, dia akan seabadi Al-Quran. Karena sumbernya sumber abadi, maka keluarnya juga akan keluar lebih abad, lebih panjang usianya. Saya kasih contoh. Berapa banyak buku-buku ilmuwan-ilmuwan Islam abad pertengahan hari ini dicoba-coba lagi untuk dibuka-buka lagi oleh para ilmuwan. Mengapa? Karena saking manusia hari ini nyari solusi, gak ketemu-ketemu solusi untuk memperbaiki bumi. Maka cobalah dibuka itu. Saya kasih contoh. Terlepas dari pembahasan tentang akidah Ibnu Sina, Ibnu Sina tumbuh di lingkungan masyarakat Muslim dunia di zamannya, seorang dokter dengan salah satu keahliannya adalah kedokteran dengan karya yang luar biasa. Dan dahsyatnya Ibnu Sina ngecek kita. Antum-antum harus merasa terecek oleh kalimat Ibnu Sina. Ketika orang dengan keahlian ilmu kedokteran yang luar biasa, sampai buku beliau Al-Qanun Fitib tentang dunia kedokteran itu menjadi literatur sangat lama usianya di Eropa, di samping kitab kitab yang lain, kitab Ar-Razi contohnya di dunia kedokteran juga. Maka ternyata dengan semua kebesaran itu Ibnu Sina mengatakan, saya itu belajar ilmu kedokteran ini enggak perlu guru. Oh, ilmunya gampang. Itu penghinaan, Pak. Wallahi itu penghinaan. Ada fakultas kedokteran di sini? Teman-teman fakultas kedokteran? Pasti antum merasa terhina. Betul? Ini enggak sopan Ibnu Sina ini. Ini bukan masalah kalimat, teman-teman. Kan begini, ini simpelnya manusia nih. Orang kalau sakit. Nih, orang sakit. Dia nyari tempat atau nyari rumah sakit lah ya. Nyari rumah sakit yang canggih atau nyari rumah sakit yang bisa menyembuhkan. Hah? Oh iya, Pak. Simpel toh. Itu orang sakit. Orang sakit itu cuma satu yang dicari, sembuh. Saya enggak perlu canggih. Canggih-canggih enggak menyembuhkan, tahu-tahu datang orang. Ini pernah kejadian, Pak. Saya cerita nih, Masya Allah. Nah, ini bukan satu-satunya cerita. Saya cerita tentang saya dan keluarga saya. Ayah saya itu pernah dirawat, Pak, di rumah sakit. Sudah luar biasa, saya dipanggil dokter. Dokternya sudah mengeluarkan kalimat yang hopeless lah, ya, putus harapan. Saya dikasih data rongsennya ayah saya itu, karena sudah muntah darah, Pak. Tiap pagi itu luar biasa, sudah nggak bisa tidur beliau, muntah darah. Dan saya harus membeli obat suntik kecil-kecil gini ada sangat banyak. Tiap pagi itu. Harus beli tiap pagi, Pak. Dengan harga tentu tidak murah. Sudah berjalan seminggu, saya diajak diskusi lagi sama dokter, Pak. Pak, ini saya sudah berikan obat yang paling paten dan tidak ada perubahan. Coba lihat, Pak. Saya bilang, gak apa-apa, Dok. Namanya ilmu manusia terbatas. Oh iya, no, ya, manusia fair itu. Iya, begitulah, Pak. Iya, gak apa-apa. Mata. Ini kan fair. Kalau di ilmu kedokteran terbatas, saya tak cari ilmu lain. Ini kan usaha yang halal dalam Islam. Kedokteran, belajar ke mana. Saya ngisi kajian minggu pagi, Pak. Di masjid, kajian rutin saya waktu itu. Masjid itu posisinya persis di belakang rumah sakit. Jamaah tidak tahu kalau ayah saya sakit, saya semalamnya juga di situ jaga di rumah sakit. Saya langsung jalan kaki ke belakang ngisi kajian pagi. Jamaah tahu saya menjaga ayah itu karena saya enggak bawa kendaraan. Kan saya harus bawa kendaraan biasanya kalau ke masjid. Karena cukup lumayan jarak, enggak terlalu jauh sih. Tapi begitu saya jalan kaki orang heran, loh Ustaz mau kemana? Ke rumah sakit, Pak. Siapa yang sakit? Ayah saya. Ramailah itu rumah sakit dikunjungi jamaah, ya kan? Sampai dokternya juga bingung, ini siapa yang dikunjungi. Datanglah seorang bapak, Masya Allah, satu jamaah, Pak. Orangnya kecil, sudah berusia tapi lincahnya luar biasa, tukang pijet. Dikit-dikit-dikit datang masuk ke ruangan. Sakit apa Ustaz? Bapaknya. Ini Pak begini. Ah gampang itu. Saya bilang enggak sopan ini. Dokter ahli sudah nyerah Pak. Datang tukang pijet bilang gampang. Kan enggak sopan ini. Coba bayangkan. Tapi itulah ilmu manusia. Teman-teman itu maksud saya. Karena orang sakit dicari cuma satu. Kesembuhan bukan canggih. Kesembuhan. Betulan, dia ngomong simpel banget, enggak pakai beban juga mukanya. Nah itu gampang Ustaz. Orang emang gitu cara ngomongnya. Gimana tuh Pak, gampangnya? Ya gampang Ustaz. Begini. Diceritain lah. Apa masalahnya Ustaz? Begini. Ini udah muntah darah Pak. Oh iya gampang. Begini. Ceritakan. Oh siap. Saya coba. Kan dokter sudah nyampaikan kalimat tadi. Bahkan saya panggil teman saya yang dokter Pak. Untuk second opinion, saya panggil teman saya yang dokter. Dok, saya perlu antum. Siap, Ustaz. Coba, Ustaz, tanyakan apa ini ya. Analisanya apa ini ya. Begini. Ah, malah kalimatnya lebih serem lagi ya, Pak. Teman-teman saya itu malah lebih serem lagi. Waduh, Ustaz. Kalau begitu nih, mohon maaf, Ustaz. Ini kalau sampai kayak gitu, ya saya jujur nih, Ustaz. Ah, gitu bahasanya udah susah banget pokoknya. Saya bilang, gak apa-apa, bicara aja, dok. Dan seterusnya. Tukang pijet Pak datang. Betulan Pak. Saya telepon teman saya yang lain. Saya bilang, Bapak lagi di rumah sakit, begini. Saya datang Bang, saya siang datang. Ini orang pertanian Pak. Datang dia. Datang siang-siang menjelang asar datang. Sebentar, Bang. Ini Bapak udah gak tidur udah berapa lama ini kan, karena muntah. Pijet. Tidur. Ngobrol sama saya di musala. Gimana? Udah Bang, saya tidurkan dulu. Bisa tidur dulu gitu. Tidur gitu. Udah saya tidurkan. Saya lihat, oh tidur, pulas sekali. Oke, biasa. Nanti Bang kalau bangun, minumkan ini. Ini saya bawa, ini saya racik sendiri. Oh siap, ini apa isinya? Isinya ini. Gitu. Saya minumkan Pak. 2 hari berikutnya pulang Pak, nyobain resepnya Bapak tukang pijet tadi. Begini ya, sehat walafiat Pak. Enggak teman-teman, saya tidak sedang mengatakan ilmu ini baik atau buruk atau rendah atau tinggi, tidak. Saya cuma ingin sampaikan. Mari kita berpikir yang tekanannya dalam Islam itu pembahasannya manfaat. Itu dalam Islam. Manfaat, ilmu ini harus memberikan manfaat. Nah, karena itulah maka bayangkan sekarang, tadi saya sudah katakan bahwa ketika ilmu dengan sumber Quran, maka ilmunya itu ilmu seabadi Quran. Saya kasih contoh. Para ulama fikih bahas fikih pakai Quran apa enggak? Ya sudah otomatis. Mana mungkin ulama fikih menyimpulkan hukum dalam fikih enggak pakai Quran, kan enggak mungkin. Antum tahu teman-teman. Imam Malik itu kan meninggal tahun 179. Jadi beliau abad 2 Hijriah. Beliau pernah membahas begini. Kalau saya beli lahan tanah, satu lahan tanah. Ini kan jadi milik saya. Pertanyaannya, milik saya yang mana? Ya sudah, panjang kali lebar ini milik saya. Pertanyaannya bukan itu. Ke atas sampai mana kepemilikan saya? Ngerti antum? Itu abad 2 Pak, dibahas, ulama membahas. Ke atas sampai mana? Ngerti gak? Implikasinya dengan hari ini ngerti gak? Apa? Lihat Pak, orang itu kalau pakai Quran, ilmunya abadi, bahkan lebih panjang dari usianya. Antum lihat sekarang apartemen. Itu apartemen tuh. lantai satu, lantai dua beda pemilik, padahal tanahnya sama kan? Kan tanahnya itu, lantai satu milik siapa, lantai dua milik siapa, lantai tiga milik, kan beda-beda kan? Makanya Imam Malik nanya, ke atas milik saya sampai mana? Lihat Pak, orang itu kalau dipandu Quran, dibukakan Allah ilmu yang bahkan belum ada di zamannya. Betul gak? Kenapa? Ilmu ini futuhat, teman-teman. Ilmu ini, banyak ilmu ini yang memang futuhat. Futuhat itu artinya Allah buka ilmu yang bahkan belum dipikirkan oleh zamannya. Oke. Maka dari itulah, dengan sumber yang abadi, maka akan keluar ilmu-ilmu yang lebih abadi. Saya lagi seru sama teman-teman membahas tentang arsitektur bangunan. Saya bilang, konsep masjid, bangun masjid, itu ada dalam literatur arsitektur Islam, itu ada panduannya. Dan semua panduan itu bermula dari Masjid Nabawi yang dibangun langsung oleh Nabi. Masjid Nabawi dibangun oleh Nabi itu masjidnya kotak, dipager, itu manjang. Yang bagian sholat saja yang ditutup pakai atap pelepah kurma, dianyam. Bagian tengah dibolongi. Gitu ya, jadi kayak ini ditutup bagian sholat, yang sebelah sana yang gak dipakai sholat dibolongi. Tapi untuk masuk ke sini ya masuk ke tembok dulu, masuk pintu lewat tembok itu, ada tiga pintu sama Nabi. Oke. Begitu kiblatnya pindah, kan kiblatnya pindah. Dari tadinya waktu di Madinah sholat ngadep ke utara, ke Baitul Maqdis. Kemudian setelah 16-17 bulan Allah pindah kiblat ngadep ke selatan, yaitu ke arah Masjidil Haram. Maka kiblat berpindah 180 derajat kan, dari tadinya ke utara ngadep ke selatan. Sudah, berarti dipindah. Kemudian diatapilah yang sebelah sini, karena udah kiblatnya dipindah. Untuk sholat diatapi. Sebagian atap di sini digeser, sebagian, tidak semua. Nah yang atap di sini dibiarkan. Nah atap yang belakang inilah yang menjadi tempat tinggalnya Ashabus Suffah. Para sahabat yang tidak punya rumah, tinggal di sini, fokus, enggak punya uang juga ini, ya kan? Ngaji di situ, makan apa adanya dan sering kekurangan, tapi kelak merekalah para pemimpin bumi, merekalah para ulama, para ilmuwan besar dunia. Itu yang ngaji di masjid, Pak. Ini kampus nih, Pak. Enggak sembarang nih, kampus Nabi SAW. Maka saat Khalid cerita teman-teman Firdaus Ashabus Suffah di sini, Masya Allah. Oh, tapi ini keren saat ini. Makannya juga daging semua ya. Masya Allah. Sama now kata Ustaz Khalid. Nah, seiring dengan bahwa masjid makin besar, makin besar, makin besar, Muslimin membangun di berbagai negeri masjid-masjid, itu masih dengan desain yang sama. Saya enggak bicara panjang lebar, cuma tentang desain ini, cuma saya ingin begini. Tahukah teman-teman, sekarang kalau saya bicara tanpa mic, ini saya pegang sekarang ini, kalau saya tiadakan begini, yang belakang enggak dengar. Betul? Saya bicara begini, yang belakang susah dengar kalimat saya. Saya harus pakai ini, baru kedengaran, betul? Tahukah antum, masjid-masjid besar muslimin zaman dulu, silahkan dilihat. Besar, ini mah kecil masjid ini. Besar, masjid besar. Tanpa mic. Kalau ngaji, gak segini jumlahnya. Banyak gak jumlahnya. Gimana caranya? Menyampaikan suara itu gimana caranya? Antum tahu? Itu kan kebutuhan muslimin, teman-teman. Masjid ini kan merupakan kebutuhan muslimin, sehingga muslimin harus memikirkan segala sesuatu tentang masjid ini. Sehingga muslimin itu oleh syariat didorong untuk menemukan banyak ilmu. Kan gak mungkin di masjid diem-dieman, kan gak mungkin, mesti ada kajian, ada khutbah, ya kan? Pasti ada suara yang harus sampai. Nah, muslimin memikirkan itu, bagaimana caranya? Karena masjid. Begitu ya, teman-teman. Antum tahu caranya gimana? Itu saya cari ilmunya. Saya diskusi sama teman-teman. Karena saya ingat, saya punya teman waktu itu, beliau lagi ada keliling beberapa negara, salah satunya Turki. Begitu pulang, dia cerita, saya minta ceritanya, saya bilang, dapat apa? Dia keliling. Iya Ustaz, saya kemarin ke Turki. Ini teman saya ini orang media, orang televisi. Dia masuk ke sebuah gedung. Gedungnya itu kayak gedung teater gitu. Gedung teater. Dia cerita, ajaibnya gedung itu gedung tua, dibangun masa Turki Utsmani, zaman Ottoman. Ajaibnya gedung itu, Ustaz, itu kalau saya ada di posisi paling depan, saya bicara, itu kedengaran yang paling belakang. Tanpa mic. Kalau saya berbisik di sini, terdengar berbisik di sana. Saya sampaikan itu ke teman-teman saya. Saya bilang, ini ilmunya bagaimana ini ilmunya? Salah satu teman kita langsung kontak profesor arsitektur dan termasuk salah satu profesor terbaik di Indonesia. Teman beliau langsung, sebentar Ustaz, saya WA dulu, teman saya ini profesor arsitektur, ini salah satu profesor terbaik di arsitektur, di WA. Gak lama dijawab, ding, dikirimi saya PDF-nya. Saya gak ngerti, oh namanya arsitektur saya gak ngerti kan Pak. Dikirimi, nah ini Ustaz, ternyata ini juga kegelisahan beliau, mengapa para arsitek itu hari ini kalau membangun gedung begitu bicara tentang suara, mengapa harus pakai sound system? Padahal ilmu akustik itu kan ilmu yang kita pelajari. Itu ilmu yang dimatikan. Berapa harga sound system ini semua, Ustaz? Enggak mungkin murah kan? Enggak mungkin murah kan? Enggak mungkin murah. Ini bisa ratusan juta kalau harga sound system bagus. Enggak mungkin murah. Tuh lihat ya, karena muslim ini bagian dari ibadah muslimin, ini kan masjid, ibadah muslimin. Jadi muslimin harus berpikir keras. Saya dapat cerita lagi, nah, ini saya teman-teman yang ke Spanyol, saya belum pernah tahu sendiri. Apa boleh muslimin punya masjid, masjidnya bau gitu ya, kumuh, apa boleh? Gak boleh, harus wangi. Karena wangi itu peradaban Islam, bukan? Betul bukan? Wangi itu yang punya cuma muslimin. Jadi kalau hari ini parfum ibu kotanya Paris, itu yang salah muslimin. Betul ya, Zan? Saya tanya, apa orang Eropa ngerti wangi-wangian? Gak ngerti, wallahi. Wallahi, Pak. Orang Eropa itu orang gak ngerti wangi-wangian. Wong mereka itu gak pernah mandi. Loh iya. Nah, saya sering sampaikan ini di peradaban. Yang menutup peradaban Islam di Andalusia, Ratu Isabella dan suaminya. Ratu Isabella pernah membanggakan dirinya. Dia mengatakan seumur hidup sampai hari ini saya mandi baru 3 kali. Pertama waktu saya dilahirkan, kedua waktu saya dibaptis, yang ketiga waktu saya nikah. Jadi memang budaya tidak mandi itu sudah budaya mereka dari dulu. Kalau antum gak percaya, tonton aja film-film Hollywood yang tua itu. Yang menceritakan masa-masa tua mereka, apa di masa-masa lama mereka. Peradabannya apa? Peradaban hutan, celana segini robek-robek, gak pakai baju. Kan begitu kan? Jadi yang ngerti wangi-wangian itu muslimin. Karena wangi-wangian itu bagian dari ibadahnya muslimin. Betul kan? Iya Pak, wangi-wangian itu ibadah muslimin. Laki-laki malah disunahkan untuk pakai wangi-wangian. Sampai Nabi mengatakan hubbiba ilayya min dunyakum at-tibu wan nisa. dari seluruh dunia kalian yang ada hari ini, yang paling aku sukai ada dua. Satu minyak wangi, dua istri. Oh, itu jujur, Pak. Jujur-jujur aja. Oh iya, itu top. Dan itu laki-laki, Bu. Itu fitrahnya. Perempuan boleh pakai minyak wangi? Boleh? Boleh, oh gimana enggak boleh? Boleh. Yang enggak boleh apa? Ya enggak boleh dia pakai minyak wangi yang keluar rumahnya, ya kan? Yang kalau dia lewat kemudian orang sampai memalingkan wajahnya sampai karena parfum yang lewat itu. Tapi di rumah dia punya suami. Rumahnya harus bersih, aroma wangi, apalagi tempat ibadahnya, betul? Muslimin mikir dulu, Pak, gimana caranya ya? Sekarang mau saya tanya ke antum, supaya wangi sekarang gimana caranya? Kalau sekarang? Hah? Pewangi, pewanginya gimana cara modelnya? Elektrik sekarang, serot-serot gitu, disedot gak sehat pula. Betul kan? Nah, bikinlah yang herbal akhirnya, betul? Ada herbal gak? Ada, sudah ada yang herbal? Pewangi herbal ada belum? Hah? Mana para pengusaha? Oh ini peluang usaha. Loh iya toh, ya kan? Oh iya Pak. Belajarlah Islam atau akan punya banyak inspirasi tentang usaha. Beneran. Set. Nyak wangi kan? Menyebar. Wallahualam, saya pernah dikabari oleh teman saya. Mengatakan Ustadz di Spanyol itu ada masjid yang dibuat oleh muslimin. Antum masuk ke masjid wangi, tapi tidak tahu dari mana sumber wanginya. Enggak ada apa-apa. Ternyata sumber wanginya ada di dindingnya. Temboknya wangi. Tembok ini wangi. Kenapa bisa wangi? Karena dulu waktu dibuatnya, dia diadoni dengan wangian. Muslimin, Pak. Muslimin itu kalau berbuat enggak main-main, Pak. Jam singa di Istana Alhamra Granada. Jam kepala singa. Antum pernah lihat? Antum browsing di internet, guru antum kan Google. Browsing di internet. Apa bunyinya? Antum cek nanti, saya tunjukkan. Bahasa Indonesia? Saya enggak tahu bahasa Indonesianya. Ya kan? Mana? Oh, kan langsung keluar. Saya cuma ngetik jam singa Granada, keluar dia. Nanti antum ketik aja di HP antum. Keluar tuh. Gambar singa, patung singa. Antum pegang HP kan? Coba antum buka browsing, biar antum dapat pahala browsing untuk ilmu ini. Antum ketik aja jam singa Granada. Keluar jam singanya, ya, udah cek itu. Begitu sudah lihat, itu jam patung singa, di atasnya ada air gitu. Itu patung singanya itu jumlahnya 12. Sudah kebuka ya, jumlahnya 12. Kalau jam 1 keluar air dari satu singa. Kalau jam 2 keluar dari 2 singa, jam 5 keluar dari 5 singa, jam 12 semuanya mengeluarkan air. Muslimin yang buat, Mas. Antum tahu, begitu muslimin kalah, Granada itu, Alhamra itu kota terakhir yang muslimin punyai di Andalusia. Begitu muslimin kalah, ditutup tadi oleh Ratu Isabella dan suaminya, dipasang salib terbuat dari perak besar di atas Istana Alhamra, Istana Alhamra itu. Pasang sebagai tanda muslimin sudah keluar dari Andalusia, dari seluruh Spanyol, Portugal, Prancis Selatan dan Kepulauan Sisilia. Keluar 1492 Masehi. Maka mereka cek semua kan, wah ini kebesaran muslimin, peninggalan semua, termasuk jam singa. Dilihat-lihat sama mereka, ya apa, ya kan? Nah, orang enggak ngerti, mereka enggak ngerti ilmu. Mereka tahu ini jam akhirnya, ini tahu jam. Penasaran kan, bagaimana singa bisa tahu bahwa sekarang jam 3? Iya kan? Dibongkar oleh mereka hadirin. dibongkar pengen tahu bawahnya. Ini mesinnya kayak apa di bawahnya? Antum tahu, Bang? Sekarang tahun 2018 sampai hari ini Eropa tidak kunjung bisa menemukan itu mesinnya kayak apa. Dan begitu mereka bisa bongkar, ternyata modelnya kayak kita, bisa bongkar enggak bisa balikin. Dan akhirnya rusak sampai hari ini. Jadi sampai hari ini tidak, belum, saya sih berharap ada apa namanya, semacam blueprint yang dibuat oleh pembuatnya. Ya, mudah-mudahan ditemukan itu, bayangan saya mestinya ada. Tapi sampai sekarang saya belum dapat kabar itu. Sampai hari ini dunia tidak tahu bagaimana caranya itu. Nah, jadi hadirin teman-teman muslimin, kenapa muslimin perlu itu? Perlu jam. Kenapa perlu jam? Muslimin perlu sholat, muslimin perlu waktu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu waktunya sudah ditentukan Allah. Kenapa muslimin serius melototi bintang di langit, Pak? Bintang, bulan, matahari dipelototin, diukur, dilihat. Karena itu bagian dari ibadah. Muslimin tidak mungkin bisa beribadah dengan baik kalau enggak ngerti tentang bulan. Betul? Karena ibadah puasa kita pakai bulan. Kalender muslimin pakai bulan. Muslimin juga tidak bisa beribadah baik kalau tidak mengerti tentang matahari dan pergeserannya. Betul? Karena muslimin beribadah dengan menggunakan matahari. Ukuran waktu sholat pakai apa kalau bukan matahari? Betul? Ini sebentar lagi zuhur. Zuhur itu namanya zawal. Zawal itu matahari persis di atas kepala, geser, tergelincir sedikit, namanya zawal. Itu zuhur masuk. Matahari itu. Maghrib tiba kapan? Asyafakul ahmar, awan merah. Awan merah hasil apa? Hasil terbenamnya matahari. Jadi ibadah kita pakai waktu matahari untuk sholat. Betul kan? Coba itu. Muslimin perlu melihat tentang pergeseran semua yang ada. Wong di Islam ini ada sholat gerhana, bukan? Kemarin ada gerhana. Muslimin harus tahu, dihitung sama muslimin. Zaman sekarang ada teropong, zaman dulu. Dihitung. Antum tahu, subhanallah. Hitungan muslimin abad itu, al-biruni. Hitungannya tidak meleset dari hitungan ilmuwan NASA hari ini. Pakai apa coba ngitung, Pak? Ngitung perputaran bumi ini yang dalam setahun itu hanya meleset 2 menit. Kan setahun itu kan berapa? 364 koma sekian. Itu selisihnya hanya 2 menit, Pak. Tapi 2 menit itu belum tentu salahnya Al-Biruni. Al-Biruni ngitungnya udah berapa ratus tahun lalu. Betul? Dan bumi ini jelas disebutkan ada perubahannya. Oh iya, Quran sendiri bicara. Maka dari itu, hadirin dirahmati Allah, maka itu muslimin. Kenapa perlu? Karena itu ibadah. Kenapa Khwarizmi sibuk-sibuk ngurusi matematika? Ya, rumus-rumus matematika, ilmu aljabar, ilmu dia itu, ilmu Khwarizmi, aljabar ini itu. Karena itu ibadah muslimin. Sebagian ibadah muslimin harus pakai matematika, betul? Apa contohnya? Bagian waris? Pembagian waris itu masya Allah, teman-teman. Ada yang sudah pernah belajar ilmu faraid di sini? Teman-teman belajar ilmu waris. Itu nanti sampai yang kecil detailnya masya Allah, Pak. Teman-teman itu kalau sudah ketemu ilmu waris, ini ilmu ya kan, yang satu ini. Pantes di ilmu yang paling cepat dilupakan oleh manusia. Iya, Pak. Al-Khwarizmi jelas-jelas menulis karena sebagian ibadah muslimin memerlukan matematika. Maka beliau serius untuk memudahkan matematika versi Yunani dan India. Karena matematika versi Yunani India itu sulit. Nah, oleh Al-Khwarizmi dimudahkan. Sudah dimudahkan, kita masih merasa sulit. Coba kebayang enggak, Pak? Yang salah siapa coba itu? Jadi, masya Allah, karena itu ibadah kita. Hadirin ibadah kita, masya Allah. Maka diurusi semua oleh muslimin. Tentang kesehatan, jangan tanya tentang kesehatan. Imam Syafi'i mengatakan ilmu yang paling mulia setelah ilmu syariat adalah ilmu yang berhubungan dengan badan manusia. Kesehatan bukan? Kesehatan. Karena muslimin harus sehat, maka diurusi segala hal tentang kesehatan. Ilmuwan Islam mencoba melihat detail tentang tubuh manusia ini. Kan bicara tentang makhluk paling mulia, penciptaan yang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bentukan yang paling sempurna, paling baik. Cek semuanya. Nah, teman-teman dirahmati Allah, begitu ya. Jadi semua diurus karena itu peradaban dalam Islam. Karena itu ibadah. Jadi makanya kalau peradaban ini dipisahkan dari ibadah, hasil penemuan-penemuannya jauh dari kata berkah. Akhirnya sebagian penemuannya malah digunakan untuk maksiat. Betul apa enggak? Sebagian penemuan digunakan untuk maksiat, bukan? Saya enggak usah sebutin lah, maksud maksiat saya sebutin di sini. Sebagian ibadah digunakan untuk, sebagian teknologi digunakan untuk maksiat. Orang sengaja memikirkan, meneliti, sampai menciptakan untuk maksiat. Betul enggak? Antum tahu enggak? Enggak usah saya kasih contoh lah ya kan, banyak contohnya. Kok muka antum bingung gitu, kenapa? Atau enggak tahu? Teknologi yang sengaja diciptakan untuk maksiat. Enggak tahu antum? Cari sendiri lah ya, maksud saya ngomongin tentang maksiat. Oke. Nah inilah ketika beda. Jadi beda, makanya gitu teman-teman, apapun yang kita lakukan itu kan muslimin selalu diajari dimulai dari niat. Niat ini enggak gampang temanya. Kita suka menyepelekan, oh cuma niat apa? Niat itu akan menentukan hasil. Ilmuwan meneliti sesuatu, niatnya maksiat, hasilnya pasti jelek untuk maksiat itu. Dan hasilnya pasti enggak istimewa. Karena enggak berkah, namanya barang enggak berkah itu, Quran jelas mengatakan, wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard. Apa yang manfaat akan abadi di bumi. Tapi sebelumnya, fa ammaz zabadu fayadhabu jufa'a. Adapun yang namanya buih, maka dia akan pergi hilang percuma. Jadi kalau ilmu kita ilmu buih itu Pak, hilang dia, Pak. Yang abadi di bumi adalah yang manfaat. Itu kaidahnya. Wa amma ma yanfa'un nas, manfaat. Nah ini untuk maksiat hilang. Sehingga niat itu bukan hal yang sederhana, teman. Jadi maka muslimin itu ketika ngomongin gini, pendidikan tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, orang gak telaten. Apa sih Pak hubungannya, anak saya itu pengen jadi teknokrat, ngomongin tentang hati, itu emang anak saya sufi apa? Anak saya itu mau jadi teknokrat, mau jadi arsitek, mau jadi ini itu. Sama sekarang udah alhamdulillah sudah berubah. Tapi beberapa tahun ke belakang dulu saya sering menghadapi kalimat, sudahlah Ustaz Budi, wong anak saya ini bukan pengin jadi ustaz tafsir. Jadi kan ngapain saya harus ngapal Quran? Sekarang sudah berubah itu. Kecuali antum ada yang belum berubah juga. Saya mau cuci otak antum hari ini kalau belum berubah juga. Ini hubungannya, kok jangankan Quran, tadi saya bilang panduan, nanti saya tunjukin lebih dalam. Jangankan Quran teman, niat saja nih, itu mempengaruhi hasil. Dan mempengaruhi keabadian ilmu kita. Karena yang abadi yang manfaat, yang tidak manfaat, yang buih, dia akan hilang percuma. Niat nih, teman-teman kampus teliti, saya sering nih, atau teman-teman ilmuwan meneliti. Niatnya salah apa? Dia niatnya itu cuma ingin melegalkan sebuah perusahaan dengan sebuah bisnisnya. Maka dilakukanlah penelitian yang mendukung itu. Antum sudah salah niat, pasti ilmu antum buih. Kalau buih pasti hilang gak lama lagi. Percuma antum melakukan itu. Mubadir. Itu masalah manfaat coba. Karena salah niat. Maka antum lihat tadi Ibnu Sina. Masya Allah Pak, Ibnu Sina ilmunya digali lagi sama orang hari ini. Ini bukan satu-satunya. Ilmuwan Islam dan ilmuwan non-Islam bahkan non-Muslim itu membongkar kembali ilmu-ilmu Islam, mencoba mencari solusi-solusi yang ada. Lah ilmunya sudah dari kapan? Tadi saya bilang, ilmu yang baru beberapa tahun lalu di hari ini bisa dihapus oleh yang lain. Tapi ilmu yang bersumber dari Quran, maka dia akan seabadi Al-Quran. dan pasti harus dipandu dengan niat. Niat yang baik, benar untuk ibadah. Ini untuk menunjang ibadah. Nah, yang ngerti ngomongin ikhlas, ibadah, niat, itu kan muslimin yang ngerti, Pak. Yang lain enggak ngerti. Maka dari itu tidak akan ada yang bisa memperbaiki kecuali muslimin. Ya, ini baru bicara niat. Nah, bagaimana ketika nanti berbicara tentang masalah kitab sucinya, generasi Qur'ani ini. Nah, niat pokoknya kesucian jiwa, Pak. Masya Allah, Pak. Kesucian jiwa itu luar biasa. Bagaimana kesucian jiwa? Dan ini nanti berhubungan dengan tema penting sekali, tema yaitu barokah. Berkah itu Masya Allah, Pak. Nah, itu yang membuat sedikit menjadi cukup, yang banyak tidak membahayakan, dan membuat sebuah amal jadi abadi. Sebuah karya menjadi abadi. Itu karena berkah. Keberkahannya luar biasa. Usianya jauh lebih panjang dari usia kita. Karena berkah. Ya? Sehingga pesucian jiwa, tazkiyatun nafsi tadi itu. Itu Masya Allah, jiwa kita ketika di... Pesucian jiwa itu kan umpamanya jiwa ini disucikan dari semua penyakit hati, semua penyakit jiwa kita disucikan. Penyakit jiwa itu macam-macam penyakit hati itu, yang sombong, yang hasad, dengki, yang segala macam itu penyakit hati. Itu dibersihkan dulu. Apa ada hubungannya urusan ini semua dengan hasil produk kayak begini? Ada hubungannya jelas, sangat jelas hubungannya, Pak. Itu sangat jelas. Hasilnya akan berbeda. Sangat berbeda hasilnya. Baik secara produknya ataupun secara nilai di balik produknya. Seperti keberkahan itu. Masya Allah. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah, teman-teman bahagia. Jadi yang ditanam pertama itu memang ibadah. Tapi akan sangat sulit di kita hari ini. Ketika kita menanam ibadah di hati, karena yang kita tanam di hati kita ini, yang ditanamkan bahkan oleh sebagian orang tua kita, itu kalau sekolah yang ditanamkan adalah untuk nyari duit, bukan ibadah. Makanya susah, antum lulus jadi ahli apa? Nyari duit di sini karena nyari duit, duit, duit, dan duit. Karena memang dari awal visi masuknya kuliah, masuk sekolah itu untuk kerja, nyari duit. Memang bongkarnya ini Masya Allah. Nah, karena nyari duit sudah, yang penting dapat duit, mau ngerusak bumi juga enggak apa-apa. Padahal di dalam Islam tidak boleh merusak bumi, dosa besar hukumnya. Dosa besar hukumnya ngerusak bumi. Antum pikir, enggak bisa cuma nyari duit. Nyari duit, duit, duit, tapi ngerusak bumi. Lihat Allah betapa memberikan contoh tentang negeri Saba kan. Satu-satunya negeri yang dalam Quran disebut sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik, Tuhan yang mengampuni. Sampai segitunya loh Allah berfirman tentang negeri Saba. Kenapa negeri Saba negeri yang baik? Dijelaskan para ulama tentang negeri Saba yang luar biasa. Hijau, negerinya makmur, itu hasil tanamnya luar biasa. Orang kalau punya kutu di kepalanya, Pak, lewat negeri Saba, kutunya berjatuhan mati sendiri. Loh, itu perlu antum teliti secara ilmiah, kok bisa ya, Pak? Itu loh makanya orang itu kalau punya Quran itu akan menggerakkan ilmu antum. Saya juga enggak ngerti, saya bukan bidangnya. Tapi begitu antum baca pasti ada sesuatu. Bagaimana bisa rontok kutu-kutu dari kepala seseorang hanya melewati negeri Saba? Nah, coba, kan ada ahli apa ya? Boleh Pak, peneliti. Betul kan? Dan orang negeri Saba itu buah-buahan yang ada kan jannatan ayyamin wa syimal. Kebun di kanan dan kiri jalan. Bukan kayak kita, Pak. Kanan-kiri kosong, gersang, ya jalan tol tengahnya. Bukan gitu. Negeri subur, kanan-kiri jalannya. Ini, kulu mirizki rabbikum wa syukurulah. Makanlah dari rezeki Tuhanmu dan bersyukurlah padanya. Artinya kanan kiri jalan ini pohon yang bisa dimakan hasilnya. Nah, orang negeri Saba kalau mau metik hasil enggak begini. Tinggal naruh apa tuh namanya? Keranjang di atas kepala, kemudian jalan di bawah pohon-pohon yang sudah masak buahnya, tinggal jalan buah berjatuhan sendiri. Enggak, jangan cuma antum itu apa itu Pak? Enggak. Coba teliti secara ilmiah. Antum kan punya ilmuwan di sini. Ini saya pernah dengar juga dari teman kita yang ahli di dunia pertanian. Itu apa ilmiah, Pak? Beliau bilang ilmiah, Ustaz. Di mana ilmiahnya, Pak? Beliau cerita tentang getar orang. Waktu jalan kan ada getar orang, Pak. Jalan. Apalagi makin berat ada getarnya. Tapi ada syarat, Ustaz. Syaratnya hari ini sulit terpenuhi. Karena hari ini tanaman-tanaman sudah dirusak oleh berbagai macam kimia, pupuk kimia, apa segala macam. Dan itu yang membuat tidak bisa diterapkan. Harus bersihkan dulu, nanti kita bisa coba. Saya gak terlalu ngerti, tapi gitulah yang bisa saya tangkap ya. Mohon maaf, saya gak ngerti yang dunia pertanian, mohon maaf ini, saya gak ngerti. Gitu, Masya Allah. Allah puji negeri Sabah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik, Tuhan yang mengampuni. Makanya Allah murka besar kalau buminya dirusak, Pak. Hanya atas nama nyari duit. Hanya atas nama penelitian ilmiah, dirusak bumi Allah. Itu muslimin. Muslimin. Nah ini saya lupa mulu nih, saya pengen nanya ke teman saya, karena beliau pernah menyampaikan, tapi saya belum minta datanya. Pernah sampaikan langsung ke saya. Beliau cerita, Ustaz Budi, saya pernah baca buku bahwa ternyata diduga muslimin itu sudah tahu bahwa bahan bakar itu adalah minyak bumi. Tetapi muslimin zaman itu tidak mau menggunakan minyak bumi sebagai bahan bakar karena muslimin sudah tahu pasti ngerusak bumi. Makanya muslimin beralih ke tempat yang lain, yaitu bahan bakar yang berasal dari sumber alam yang bisa diperbarui. Nah ini saya lupa mulu, setiap ketemu beliau nanya itu kok lupa mulu. Saya seneng kalau lihat mana literaturnya gitu, saya pengen baca itu. Kalau betul luar biasa, Pak. Muslimin bukan sekedar nyari uang, bukan sekedar nyari solusi, tapi ini Allah ridhoi apa tidak Allah ridhoi. Jauh banget ya? Nah, banget, Pak. Makanya ayo, Pak, kembali. Ini semua tidak akan terjadi kecuali generasi kita akrabkan dengan Quran. Nah maka ditelateni, yang namanya Quran itu ya mulainya dari baca alif, ba, ta, ya itu Quran. Jangan remehkan itu. Ta, sudah gitu nanti lebih naik sedikit ustadznya memberikan sifatul huruf, makharijul huruf. Kita udah latihan bibir dan lidah, tekuk sini masih salah juga. Tanya para ustaz-ustaz Quran, Masya Allah kan? Ya Rob, tapi itu Quran, Pak, mulainya. Karena dia berkah, Masya Allah, Pak. Kitab suci Quran ini bermanfaat bahkan sejak awal mulai. Belajar tentang sifat huruf, tentang di mana dikeluarkannya huruf. Sifat huruf umpamanya desis umpamanya gitu ya. Desis itu mengeluarkan apa tuh namanya? Udara itu kemudian gimana maksudnya, Pak? Harus desis umpamanya itu. Atau saya ngobrol dengan teman kita yang ngerti herbal, Pak, ahli herbal ya. Beliau cerita ke saya, memahamkan saya yang gak ngerti dunia kesehatan. Jadi beliau membahasakan dengan bahasa yang mudah. Ustaz Budi kan tahu kan, orang tuh kalau sedang anfal, gitu, Pak, sedang apa namanya, maunya jantung gitu, Pak, ya. Itu kan oleh dokter suka dikasih obat di bawah lidahnya, disuruh nekan. Gitu Pak dokter ya, disuruh obat di bawah lidah. Kenapa di bawah lidah? Ini mulut ini luar biasa. Nah, huruf-huruf Quran itu kan keluar semua dari mulut, Pak. Mulut ada yang ke sini, ada yang turun lagi di sini. Bayangkan ini mulut dilatih nih, Pak. Makanya benar bahwa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Jadi obat Quran sebagai obat itu, Pak. Ternyata begitu dibaca itu bukan masalah ruqyah doang. Di ruqyah bukan, antum baca itu kalau benar makhrijul hurufnya, ini nyentuh ke sini, ini nyentuh ke sini, nyentuh ke sana, nyentuh ke sini, masuk ke sini, kan gitu kan? Betul enggak, Ustaz? Kan begitu. Masya Allah Pak, ini saraf berapa banyak? Nah, itu disampaikan ke saya kan gak ngerti juga ilmunya, tapi pikiran saya jadi liar gara-gara itu. Wah, saya bilang ini menarik nih. Ini kalau saya pelajari, saya ngaji ke antum, saya bilang, nanti jangan-jangan saya akan menemukan sesuatu. Contoh, karakter surat dalam Quran kan beda-beda. Ada yang hurufnya cenderung ringan-ringan, sesuai dengan temanya. Ya kan? Terbuka, ringan, Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan. Ringan-ringan hurufnya, ringan-ringan dia. Sin, Nun, An, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini semua di sini. Tapi begitu antum baca surat yang huruf-hurufnya berat-berat, isinya kol-kolah semua sini, Pak. Ya kan? Ya kan? Qaf, mulai aja udah qaf di sini. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum mundhirum minhum faqala al kafiruna hadza syai'un ajib. Aida mitna wa kunna turaba dzalika raj'un ba'id. Lain karakternya. Nah, saya bilang, wah, ini nampaknya akan ketemu ilmu baru. Suatu hari saya akan bisa simpulkan. Antum sakit apa sih? Sakit ini, baca surat Qaf. Karena itu sarafnya ke sini, wah gitu. Betul enggak? Antum sakit apa? Itu Al-Fatihah itu. Betul. Tapi enggak pakai ngawur, Pak. Penelitian ilmiah. Dan ini belum diteliti. Baru ngobrol saya dengan teman saya. Baru mau diteliti. Antum mau neliti? Saya kasih ke antum. Betulan. Ilmiah bukan? Saya. Itu loh, orang Quran itu Masya Allah. Ilmu itu Allah bukakan. Futuhan. Ayo berbagi, Pak. Banyak tugas seperti ini. Dan itu akan membenarkan kalimat wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Memang obat. Jadi ternyata Quran itu obat, dibacakan ke orang lain, yang dibacakan jadi obat buat dia, kita yang baca obat buat kita, kita kaji isinya jadi obat juga isinya. Quran bicara obat juga. Quran nyebut berbagai macam hal yang baik. Makanan, minuman yang baik dan seterusnya. Dan itu penelitiannya sudah banyak. Ya Allah, itu Quran, Pak. Ya, jadi jangan diremehkan belajar alif, ba, ta. Jangan diremehkan. Ya. Mosok Pak sudah tua masih belajar beginian saya. Ya enggak apa-apa, tua kan umurnya. Ya kan? Tua kan umurnya. Ilmunya masih muda ya, dan mulai dari awal ya kan. Ta, cara ngucapnya begini, lidahnya Pak kurang pas ya kan? Nah, udah, lidah-lidah tua juga lumayan susahnya benerinya. Tapi begitu, teman-teman. Maka akan sangat banyak solusi yang Allah berikan dengan Quran itu. Itu baru bacanya. Begitu antum masuki ke dalam Qurannya, sudah belajar membaca, bisa baca, baca dengan tajwid, bahkan nanti di level tertentunya menggunakan sanad supaya persis sama dengan dulu Nabi membaca. Kemudian bahkan menghafalnya, coba orang hafal, Pak. Orang hafal Quran. Saya sering sampaikan, tidak ada buku di muka bumi ini yang harus dihafal dan tidak boleh salah A, I, U-nya kecuali Quran. Yang lain boleh salah, betul kan? Boleh salah yang lain. Antum umpamanya hafal Pancasila. Hafal Undang-Undang Dasar 45, semua pasalnya antum hafal. Ya, salah-salah dikit enggak apa-apa kan? Yang penting maknanya enggak salah. Para ahli hukum, dia kalau ditanya langsung keluar, wah itu Pak, itu melanggar KUH Perdata pasal sekian ayat sekian. Yang isinya begini, begini, begini. Waktu ngomong begini, begini kan bukan kalimat persis di bukunya kan? Itu maknanya. Nah, kalau Quran enggak boleh, Pak. Al-Quran itu A dibaca I aja enggak boleh. Ya kan? Panjang baca pendek enggak boleh, sebaliknya juga enggak boleh. Bayangkan ada otak diasah sedetil itu. Enggak boleh salah sedikit pun. Itu kalau pisau, Pak, ngasahnya kayak apa coba itu? Otak nih kayak pisau tak asah. Gak boleh meleset sedikit, gak boleh ada cacat sedikit pun di pisaunya. Lewat ilmu matematika, tes putus. Fisika, tes lewat. Gitu Pak, tajam. Kenapa sekarang susah belajar ilmu? Nah, antum tahu kan? Karena memang karatan, pisaunya itu karatan. Bukan cuma gak tajam, Zat, gak pernah dipakai. Makanya karatan. Dan otak nih dititipkan Allah hanya untuk main akhirnya. Main kok. Dari main ke main, dari game ke game, dari ini ke itu. Dari kongko ke kongko, dari hangout ke hangout, dari kafe ke kafe. Mau jadi apa? Gitu ya. Lihat itu teman-teman. Itu mengapa nanti menjadi salah satu rahasia. Mengapa dalam Islam itu berilmu cepat-cepatnya minta ampun. Cepatnya luar biasa berilmu itu. Para ilmuwan Islam dulu itu berilmu gak lama-lama Pak. Tapi memang harus sabar di pondasi dulu. Alat pisaunya tadi tajemin dulu. Sampai kayak tadi. Yang sabar memang. Nah, ini yang sabar susah ini Pak. Suruh sabar-sabar memang susah ini. Nah itu kalau sudah Masya Allah. Itu masalah hafalan. Dan sudah sangat banyak penelitian tentang apa hikmah hafalan Quran pada diri seseorang hubungannya terhadap diri dia. Berbagai macam penelitian sudah dilakukan. Yang berhubungan dengan kesehatan sudah, berhubungan dengan otak sudah diteliti juga. Kalau mau teliti lagi silakan. Yang berhubungan dengan psikologi orang. Psikologis orang juga sudah diteliti. Bahkan sudah dirilis ininya, hasil penelitian-penelitiannya. Masya Allah. Tapi memang harus sabar. Sabar. Ya kan? Belum lama ada penghafal Quran cerita ke saya, Pak. Karena anaknya beliau hari ini sudah 25 juz hafalnya, jadi tinggal 5 juz lagi anak SMP. Tapi karena orang tuanya juga penghafal Quran, dia bilang ke saya, "Ah, itulah Ustaz Budi." Kan memang kan tahu kan kita bahwa kalau sudah tinggal 5 juz itu lagi aduh, itu lagi malas-malasnya itu, tinggal sedikit itu yang malas-malasnya. Itu cobaannya malah ditinggal sedikit itu. Nah, itu teman-teman nanti ada tahu ya. Tinggal sedikit itu malah cobaannya. Tinggal 5 juz, 4 juz itu aduh. Itu enggak tahu kenapa begitu gitu ya. Jadi Masya Allah teman-teman. Artinya orang yang menyelesaikan hafalan Quran 30 juznya baru setoran saja, belum mutkin, baru setoran 30 juz saja. Itu artinya dia sudah melewati semua sekian banyak ujian. Dia pandai mengelola rasa bosannya, betul gak? Nah, coba tanya teman-teman penghafal Quran ini. Ada rasa bosan, ada manusia Pak. Tiap hari Pak Quran, tiap hari kan. Tiap hari saya bolak-balik kan. Emang gak ada yang lain apa Pak? Belajar matematika kayak Pak sekali-kali. Jadi indahnya orang belajar Quran sampai bosan itu Pak. Kan? Itu indahnya dia merindukan ilmu lain, coba apa gak hebat tuh. Kalau orang lain pengennya main, Pak saya main kayak Pak. Enggak, kalau orang Quran itu merindukan ilmu lain. Istirahatnya orang Quran itu Pak, ilmu. Coba nanti, kalau orang lain istirahatkan tidur. Ya kan, ada yang main game, ada yang main bola. Ahli Quran itu hiburannya baca buku Pak. Baca buku kok hiburan. Ada orang baca buku mumet ya kan. Jadi Masya Allah ya. Dia sampai merindukan belajar yang lain kayak Pak saya bosan banget di Quran terus. Memang lihat, begitu dia selesai itu artinya dia telah mampu mengelola rasa bosan dalam dirinya. Ini hebat loh Pak. Mengelola rasa bosan dalam diri itu betapa hebatnya. Iya kan? Oh bahaya loh orang bosan. Coba, coba suami bosan sama istrinya. Apa gak bahaya? Istri bosan sama suaminya apa gak bahaya? Ada anak bosan sama bapaknya. Bosan Pak, bapak ini terus. Bapak gak bisa ditukar apa yang lain? Bapak kayak begini modelnya. Bahaya kan Pak? Iya kan? Bahaya. Bosan tuh bosan belum, gak sederhana. Dia bisa letakkan semua hal hanya gara-gara bosan Pak saya. Padahal di kebaikan yang diletakkan. Orang-orang Quran sudah melewati semua itu. Antum pikir kalau setor 30 juz kemudian selesai. Gak selesai. Oleh ustadznya dituntut lagi. Ayo nak. Sampai kamu bisa store mutkin. Bahkan kalau perlu 30 juz duduk sehari. Kan gitu pola-pola pesantren kan. Duduk 30 juz sehari. Gak pakai pegang mushaf. Manggut-manggut begini berjam-jam sehari. Coba Pak, tanyakan pada orang yang ahli bela diri, Pak. Orang olahraga, itu duduk seharian apa enggak perlu fisik luar biasa? Betul enggak, Pak? Duduk loh, Pak, seharian. Coba enggak percaya ngaji. Ini baru berapa menit ngaji ya? Nanti kalau udah sampai menjelang zuhur udah melintir kanan, melintir kiri, ya kan? Ya, spare part tua nyari tiang. Enggak apa-apa, memang begitulah. Bayangkan ahli Quran, Pak, itu duduk, Pak. Duduk berjam-jam 30 juz sehari. Masyaallah. Berapa jam coba itu 30 juz? Nanti ya. Ahli orang itu baru ngafal loh, saya kita baru bicara ngafal. Itu sudah melewati dan menguji fisiknya, jiwanya, segala macam sudah diuji itu. Nah, itu semua tidak disadari oleh orang-orang Quran sebenarnya. Pokoknya dia taunya, pokoknya saya selesai, alhamdulillah. Itu luar biasa. Tapi Allah memberikan banyak manfaat yang tidak kita ketahui. Coba nanti tanya lagi teman-teman Quran, apa yang dirasakan? Dan mereka mampu melaluinya. Makanya tangguh-tangguh orang Quran itu. Generasi cengeng, gampang nyerah, nah, gak masuk. Gak ada. Peradaban Islam ini besar, Pak. Tidak mungkin dipanggul kecuali oleh mereka-mereka yang kokoh sekali pundaknya. Nah, itu mereka-mereka ini. Orang-orang Quran ini yang mampu. Kalau gampang nyerah, ya kan? Gampang galau, gak masuk. Dikit-dikit ngeluh, gak masuk. Ya, maka menjadi tidak sejalan kalau orang Quran banyak ngeluh, nyoret-nyoret di dinding itu. Ya kan? Tembok-tembok itu kan dicoret-coret. Curhat di wall itu. Nanti dia curhat lagi di segala hal. Sekarang ada istilah baru, apa? Saya lagi rapat dengan teman-teman ngomongin tentang mau membangun areal untuk pesantren. Ada, saya baru dengar juga itu. Ustaz, orang tuh kalau berkunjung kemana-mana sekarang, itu ada satu kata yang baru. Oh, apa itu sih, Bang? Ini kan ngomongin mendesain lokasi. Ada, Ustaz, istilahnya adalah Instagramable. Saya bilang ada istilah itu ya. Iya, Ustaz. Jadi sampai disediakan spot-spot khusus untuk foto naik Instagram. Saya bilang la haula wala quwata illa billah. Orang kerjanya cuma berantem, ngeluh, berantem. Generasi cengeng itu enggak masuk di peradaban Islam, Pak. Kalau dia sudah lewati dengan Quran, bayangkan anak kecil-kecil, Pak. Anak segini-segini ngafal Quran, Masya Allah. Dari mulai Al-Fatihah, ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, terus naik. Sekecil-kecil ini, Pak. Punya kesabaran dari segini, bayangkan. Enggak ada pendidikan yang seperti itu dimanapun. Enggak ada bangsa manapun bisa membuat pendidikan sehebat Quran ini, mendudukkan orang. Apa bisa sekarang gini, ngafal Quran sambil jungkir balik, bisa enggak? Teman-teman pernah ngafal Quran sambil jungkir balik itu, kemudian bisa? Makanya guru-guru Quran itu datang ke saya enggak sekali, Pak. Itu ngeluh. Ini gara-gara korban pendidikan hari ini. Ngeluhnya apa? Saya ini pusing, Ustaz Budi. Saya itu di sekolahan saya, kan saya guru Quran. Lah saya ini dituntut untuk ngajar Quran dengan cara fun. Cara fun itu gimana, Ustaz? Ya pokoknya kan sekolahan sekarang harus dengan fun semuanya, Ustaz, ya kan? Belajar matematika pakai nyanyi, pakai tepuk tangan. Lah saya bilang Quran pakai tepuk tangan itu gimana, saya bilang? Quran pakai nyanyi saya enggak ngerti caranya. Apa antum perlu jungkir balik untuk ngajari Qurannya sambil jungkir? Gini ya anak-anak, gelundung gitu ya. Kan enggak mungkin. Itu artinya karena Quran itu, Pak. Quran inilah orang enggak ngerti pendidikan ini, Pak. Orang gak ngerti pendidikan Islam ini. Quran itu punya karakter. Rasul saja waktu terima wahyu, lagi duduk nyender di paha sahabat. Tangan Nabi nyender di paha sahabat. Tiba-tiba Nabi dapat wahyu. Sahabat mengatakan, paha saya tiba-tiba seperti mau patah saking beratnya tangan Nabi SAW. Itu Quran. Makanya Quran sendiri yang mengatakan surat Al-Muzzammil itu, inna sanulqi alaika qawlan tsaqila, kami akan memberikan kepadamu wahai Muhammad perkataan yang berat. Perkataan yang berat itu wahyu. Jadi wahyu itu berat. Maka Nabi kalau naik ke unta dapat wahyu, unta pasti ambruk duduk, Pak. Enggak kuat nahan Nabi SAW. Coba itu Quran. Gak mungkin jungkir balik, orang duduk, plek duduk, udah kayak pegang Quran juga, plek duduk, Pak. Itu mendudukkan. Nah, sekarang sekolah bingung mendudukkan anak-anak, Pak. Wah, anak masuk kelas, gurunya masuk kelas, berisik. Saya kemarin ke Kuwait, ketemu dengan orang Indonesia yang ngajar di sekolah Kuwait. Sekolah orang-orang Kuwait. Uniknya nih orang Indonesia, ya kan? Beliau ini Masya Allah lulusan Kuwait memang, orang Indonesia, tapi malah ngajar bahasa Arab, kan unik tuh, Pak. Di negara Arab coba ya kan. Saya bilang kok lucu banget antum Ustaz. Beliau cerita, Pak. Beliau cerita saya bahwa ya Allah Ustaz, saya ngajar anak-anak Arab ini Masya Allah, Masya Allah. Saya itu mampu mengajarkan materi itu paling hanya isinya itu paling hanya 20-30% kalau saya enggak salah lupa ya. Lu sisanya ngapain antum? Sisanya itu saya sibuk mendiamkan mereka. Sibuk nyuruh mereka duduk. Sibuk nyuruh mereka dengerin. Kenapa, Pak? Mereka sudah kehilangan Qur'annya. Kalau anak Qur'an enggak begitu, kenapa? Berat itu, Pak. Di dalam diri itu ada beban berat. Jiwanya anteng. Duduk dia. Saya baru paham. Makanya dulu waktu saya, anak saya masih kecil-kecil, Pak. Bapak saya itu kan guru. Dulu guru. Beliau bilang, sini, anakmu, sini bapak yang ngajari. Oh iya pak, karena dulu saya juga beliau ngajar pak. Saya bersyukur sekali anak saya juga diajar, masih kecil ayah saya. Tapi begini, anakmu ini harus belajar duduk dulu. Saya mikir, belajar duduk? Sudah bisa lari kali pak. Istilah Masya Allah, istilah guru zaman dulu pak. Ternyata benar, makanya tempat ini ngaji begini namanya majelis ta'lim. Allah berfirman wa idza qila lakum tafassahu fil majalis. Majelis jamak dari kata majelis. Apa arti majelis? Tempat duduk. Jadi orang penuntut ilmu itu dalam Islam harus duduk, Pak. Makanya belajar dengan fun pecicilan itu tuh, Pak. Gimana gitu, Pak? Enggak sejalan dengan ruh Qur'annya. Yang penuh dengan wibawa itu. Ya. Jadi bayangkan Pak, apa manfaatnya luar biasa loh generasi-generasi tidak berpikirnya mereka tenang, stabil, Masya Allah kan? Kunjang ganjing zaman generasi Quran tuh Masya Allah stabil, cuma tenang. Itu secara pribadi. Nah, kalau sudah bicara tentang isi Quran, ah, sudah jangan tanya itu. Itulah panduan hidup dunia sampai akhirat. Silakan mau meneliti apapun tadi sudah kita lewati beberapa, silakan Anda mau apakan sana Quran itu. Quran memberikan tantangannya untuk siapapun. Tapi memang harus digali sedalam-dalamnya baru akan keluar mata air yang jernih. Dan itulah maka teman-teman dirahmati Allah, disitulah maka perlu memang harus kita kembali, kita Qurankan kembali generasi kita, tapi tadi dengan tahapan seperti tadi itu. Memang harus disabari. Harus disabari teman-teman. Dan orang bersabar membangun pondasi itu memang aneh kadang-kadang. Tapi itu tidak ada pilihan. Antum gak punya pilihan lain. Apa antum mau bangun gedung 30 lantai ngambang di atas tanah? Walaupun sudah diwacanakan sih, Pak. Orang gila-gila yang mewacanakan, Pak. Sudah diwacanakan. Bagaimana kalau gedung dibangun tinggi tapi diikat di salah satu meteor? Saya sudah pernah baca itu. Wah ini keren ini kan. Enggak tahu keren, enggak tahu gila. Pokoknya menarik lah. Ya kan, menarik ini kan. Loh iya, Pak. Coba aja. Tapi secara umum sampai hari ini segala sesuatu pakai pondasi bukan? Pondasi, Pak. Harus sabar. Makin tinggi bangunan yang antum mau bangun, antum harus makin bersabar dalam masalah pondasi. Ya kan gitu. Kecuali antum mau bangun gubuk. Kalau mau bangun gubuk itu enggak perlu pakai pondasi, enggak perlu arsitek, kemahalan arsiteknya. Tinggal tancepin bambu, cep, selesai duduk di situ aman. Itu tapi jadinya bukan gedung, jadinya gubuk. Yang kita inginkan generasi yang menjulang tinggi, Pak. Bukan mencakar langit ya, enggak sopan. Menyentuh langit. Enggak sopan, antum langit dicakar-cakar itu enggak sopan. Ini dulu salah ngasih nama. Dan itu sebenarnya keangkuhan. Kok buru-buru langit, awan aja enggak kok. Bu ya mendingan apa menyapa awan kayak apa gitu kan enak ya kan, gedung penyapa awan, oh, itu lebih puitis juga ya kan, mencakar langit itu ya. Mungkin optimisme mungkin ya, mungkin. Nah, itu harus bersabar. Makin tinggi atau harus makin bersabar dalam masalah pondasi. Yang tidak sabar pada pondasi, dia tidak akan bahagia dalam masalah hasil. Kalau mau bahagia dengan hasil, maka yang sabar pondasinya, Bang. Yuk disabari, Pak, disabari. Anak-anak kita di Masya Allah. Biar mereka akrab dulu dengan Qur'annya. Akrab dulu dengan Qur'an, kitab sucinya. Dari mulai belajar alif, ba, ta, sa, sampai mereka nanti terus bertahap mengenali cara, oh begini toh cara masuk ke Qur'an, gini toh cara menggalinya, dan seterusnya, sehingga menjadi generasi Qur'ani. Dan mudah-mudahan kita bisa diberikan Allah generasi yang bisa menghadirkan kembali peradaban Islam ini. Saya kira itu. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.